Dan orang-orang kafir humud zalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakan, membelanjakan hartanya di jalan Allah sebelum datang suatu hari yang di sana tidak ada lagi perniagaan, tidak ada lagi khullah, persahabatan akrab, ya. Tidak ada lagi syafa'ah. Wal kafiruna humudz zalimun. Kemudian Allah menyebutkan bahwasannya orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim, karena mereka menggunakan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, mereka gunakan untuk menentang Allah. Mereka gunakan rizki yang Allah berikan kepada mereka untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menyekutukan Allah azza wa jal. Sehingga Allah katakan wal kafiruna humudz zalimun. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yahussullahu al-mu'minin 'ala an-nafaqati fi jami'i turukil khair. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menginfakkan, membelanjakan harta mereka, ya, pada semua jalan-jalan kebaikan, yaitu jalan Allah azza wa jal. Lianna hadzal ma'mul yufidu ta'mim. Karena membuang ma'mul, yaitu maf'ul, objek, Allah katakan wa anfiqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Mimma razaqnakum. Lianna hadzal ma'mul yufidu ta'mim. Karena membuang maf'ul, objek, apa yang diinfakkan. Yufidu ta'mim, yang seperti ini memberi faedah ta'mim, umum. Diinfakan di mana, di tempat apa, dibuang ma'mulnya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Infakkan kemana? Nah, dibuang ma'mulnya di sini, objeknya. Tentunya diinfakan fi jami'i turukil khair, di jalan-jalan kebaikan. Dibuang ma'mulnya, maf'ulnya, objek, na'am, infaknya, objek infak, tidak disebutkan di sini, yufidu ta'mim, karena untuk memberi faedah ta'mim, umum, artinya infakan harta-harta kalian, di jalan-jalan kebaikan umum, diinfakan ke fuqara, masakin, diinfakan untuk bangun masjid, diinfakan untuk membangun ma'ahid, diinfakkan untuk naam yang sedang terkena musibah, ya, dan seterusnya dari berbagai macam turukul khair, ya, jalan-jalan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu anfikum mimma razaqnakum. Ini perintah dari Allah Azza wa Jal, ya. Baik infak atau sedekah yang bersifat wajib, ya, seperti zakat, ya, maka ini wajib, atau infak atau sedekah yang bersifat sunnah atau yang hukumnya sunnah, ya. Semuanya itu dianjurkan oleh Allah Azza wa Jal, ya. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, ya. Kemudian wa yudzakkiruhum ni'matahu 'alaihim bi annahu huwal ladzi razaqahum wa nawwa'a 'alaihimun ni'am. Kemudian Allah Azza wa Jal mengingatkan mereka, mengingatkan orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan mereka tentang nikmat-Nya yang Allah berikan kepada mereka. Bahwasannya nikmat yang ada pada mereka, yang ada pada orang-orang yang beriman, yang ada pada manusia, dialah Allah yang telah memberikannya. Dialah Allah yang telah menganugerahkannya kepada mereka. Dialah Allah yang telah memberikannya secara bermacam-macam. Dialah Allah yang telah menjadikan nikmat tersebut beragam bentuknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang bahkan jika kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat tersebut dan banyaknya jenis dan macamnya. Allah ingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah ingatkan bahwasannya nikmat yang ada pada mereka itu Allah lah yang telah memberikannya. Allah lah yang telah menjadikan nikmat-nikmat tersebut bermacam-macam untuk mereka, beragam bentuknya untuk mereka. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, ya, sekecil apapun itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Maka hendaklah seseorang menyandarkan nikmat kepada Allah Azza wa Jal, dan hendaklah dia bersyukur kepada zat yang telah memberikan nikmat tersebut, yaitu kepada Allah Azza wa Jal. Allah ingatkan, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, belanjakanlah di jalan Allah, mimma razaqnakum, sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengingatkan, ya, kepada orang-orang beriman bahwasanya rizki yang ada pada mereka adalah dari Allah Azza wa Jal. Kemudian wa annahu lam ya'murhum bi ikhraji jami'i ma fi aydihim. Dan bahwasannya Allah Azza wa Jal dalam perintah tadi, perintah menginfakkan, membelanjakan harta di jalan Allah, perintah untuk bersedekah, ya, Allah Subhanahu wa Taala tidak memerintahkan mereka untuk mengeluarkan semua harta yang ada pada mereka. Allah tidak katakan infakkanlah semua hartamu, ya, sampai habis. Allah tidak mengatakan demikian, tetapi Allah katakan anfiqu mimma razaqnakum. infakkanlah sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengeluarkan atau menginfakkan seluruh harta yang ada pada tangan mereka. Bal atabimin, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat min, mimma razaqnakum, min tambah ma, kemudian diidgham, menjadi mimma, mimnya ditasydid, aslinya min. Dan min di sini litab'id, yang bermakna tab'id, yang menunjukkan sebagian. Anfikum mimma razaqnakum, infakkanlah min ma, yaitu sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala na'am mendatangkan dengan kalimat min ad-dalati 'ala tabi'id, yang min ini di sini menunjukkan atau bermakna tabi'id, sebagian, sehingga maknanya infakkanlah sebagian. Sebagian di sini ya bisa sepertiga, bisa seperempat, seperlima, bisa setengah, ya bisa lebih dari itu dan seterusnya, tidak semuanya. Fahadha mimma yad'uhum ilal infaq, dan ini termasuk perkara yang memotivasi mereka untuk berinfak. Ketika orang-orang beriman diperintahkan menginfakkan sebagian hartanya, Allah tidak katakan menginfakkan seluruh hartanya, tetapi sebagian hartanya. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian harta kalian, sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Makanya seperti ini termasuk perkara yang memotivasi bagi orang-orang beriman untuk berinfak. Dan ini diantara rahmat Allah Azza wa Jal kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwasannya Allah perintahkan adalah menginfakkan sebagian harta. Yang kalau itu adalah sedekah yang wajib, maka ada batasan dan ketentuannya, seperti zakat al-mal. Sedekah yang hukumnya wajib seperti zakat mal, zakat harta, ada ketentuannya tersendiri, sudah kita bahas dalam kitab zakah. Nah, bagaimana kalau harta tersebut berupa emas, berupa perak, berupa uang? Bagaimana kalau harta tersebut berupa hewan ternak? Nah, dan seterusnya sudah kita bahas. Ada ketentuannya. Ada syarat dan ketentuannya. Kapan harta tersebut wajib dizakati? Ketika telah mencapai berapa harta tersebut wajib dizakati dan seterusnya. Ada syarat dan ketentuannya. Jika itu adalah sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang sunnah, maka terserah dia mau bersedekah sekian, seperempat hartanya atau setengahnya atau sepertiganya. Tergantung keinginannya. Jika dia ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, tentunya dia mensedekahkan lebih banyak hartanya. Adapun sedekah yang wajib, maka ada syarat dan ketentuannya. Ada ketentuan yang wajib dikeluarkan. Adapun sedekah yang sunnah, maka kembali kepada si pemilik harta tersebut. Wa mimma yad'uhum aydan ikhbaruhum anna hadhihi sifati anna hadhihi nafaqati muddakharatun indallahi fi yawmin la tufidu fihi almu'awadat bil bai'i wa nahwi. Dan diantara perkara yang memotivasi orang-orang yang beriman untuk bersedekah adalah pengkhabaran dari Allah Azza wa Jal kepada mereka bahwasannya sedekah-sedekah, infak-infak yang mereka keluarkan di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan, muddakharatun indallah, semuanya itu tersimpan di sisi Allah, tidak hilang, akan tetapi tersimpan di sisi Allah Azza wa Jal. Untuk suatu hari, la tufidu fihil mu'awadat bil bai'i wa nahwi, yang di sana tidak bermanfaat lagi, tidak berfaedah lagi, tidak ada lagi mu'awadat, tidak ada lagi transaksi jual beli dan yang semisalnya. Sehingga ini merupakan perkara yang memotivasi orang-orang yang beriman untuk berinfak, bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Karena Allah mengkhabarkan bahwasanya sedekah-sedekah tersebut tersimpan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Untuk suatu hari yang di sana tidak bermanfaat lagi mu'awadat, transaksi, tidak ada lagi jual beli, dan yang sejenisnya. Wala tabarru'at, dan tidak ada lagi di sana tabarru'at, tidak ada lagi sedekah. Wala syafa'at, dan tidak ada lagi syafa'at. Fakullu ahadin yaqulu ma qaddamtu li hayati. Maka setiap orang di akhirat nanti hanya mengatakan ma qaddamtu li hayati. Apa yang telah aku kerjakan, apa yang telah aku amalkan untuk hidupku, amalan soleh apa yang sudah aku kerjakan untuk hidupku? Artinya hanya amal soleh yang bermanfaat bagi seorang hamba di hari yang tidak ada lagi perniagaan dan jual beli di sana. Masing-masing mengatakan ma qaddamtu li hayati, apa yang telah aku amalkan dalam hidupku, untuk hidupku. Jangan seperti orang-orang kafir wal iyadzu billah. Yang mereka menyesal dan berangan-angan ingin kembali lagi ke dunia kemudian beramal soleh. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh tersebut adalah infak, sedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Perbanyaklah sebelum datang suatu hari yang di sana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi perniagaan, tidak ada lagi khullah, persahabatan akrab dan seterusnya. Ya, tidak ada lagi syafa'ah. Ya. Jangan seperti orang-orang kafir yang mengatakan, ya laitani, ya, duhai kiranya, nah, dulu aku di dunia, qaddam tu li hayati, melakukan amal saleh untuk hidupku. Ya. Penyesalan yang tidak ada lagi faedah dan gunanya. Maka sebelum datang hari itu, sebelum seseorang meninggal dunia, maka perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah infak, sedekah dari sebagian hartanya. Allah tidak mengharuskan semuanya, tidak, sebagiannya. Karena hanya amal soleh yang bermanfaat di akhirat nanti. Yatba'ul mayyita thalathah. Fayarji'i ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji ahluhu wa maluh wa yabqa ma'ahu amaluh. Ada tiga perkara yang mengikuti jenazah mayit ke dalam kuburnya, ke tempat pemakamannya. Yang duanya akan kembali dan yang satu akan tetap bersamanya. Tiga perkara tersebut adalah hartanya, keluarganya, dan amalannya. Sedangkan dua yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu amaluh, dan yang akan tetap bersamanya adalah amalannya. Maka amalanlah, ya, yang bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia telah meninggal dunia. Fatan qati'ul asbab kulluha illal asbabal muta'alliqata bi ta'atillahi wal imani bihi. Maka terputus semua sebab kecuali sebab-sebab yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Di akhirat nanti terputus semua sebab-sebab. Tidak bisa lagi seorang beramal. Karena terputus semua sebab-sebab kecuali sebab-sebab yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Ya. Itu kecuali amalannya. Nah, amalannya lah yang bermanfaat, ya, bagi seorang hamba, ya, di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu, yaitu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Azza wa Jal biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, mungkin ini di cetakan lain enggak ada ya. Hanya ada pada cetakan Dar Ibnul Jauzi. Cetakan Saudi. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Allah berfirman dalam surah Saba ayat yang ke-37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. Bukanlah harta dan anak-anak yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Illa man amana wa 'amila shaliha. Melainkan yang mendekatkan kalian kepada Allah Azza wa Jal, atau melainkan orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, man amana adalah orang yang beriman, wa amila salihah dan beramal saleh, fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu, maka mereka itu akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Karena Allah membalas kebaikan dengan 10 kali lipatnya sampai berlipat-lipat ganda, tergantung kualitas amalan tersebut dan tergantung keikhlasannya. Allah katakan melainkan orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, bima amilu, karena sebab amalan mereka. Wahum fil ghurafati aminun, dan mereka nanti dalam keadaan aman sentosa, fil ghurafat, di tempat-tempat yang tinggi di dalam jannah. Al ghurafat ay manazilul jannah al aliyah, tempat-tempat yang tinggi di dalam jannah, di dalam surga, dalam keadaan aman sentosa. Karena sebab mereka beriman dan beramal soleh. Kemudian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Muzammil, Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khaira wa a'dhama ajra. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan untuk kalian, tajiduhu 'indallah, kalian akan mendapati balasannya di sisi Allah Azza wa Jal. Kebaikan sekecil apapun yang kalian lakukan di dunia ini, kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Huwa khaira, dan balasan itu adalah balasan yang paling baik. Wa a'zama ajra, dan paling besar pahalanya. Dan di antara kebaikan adalah sedekah, infak, membelanjakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kafiruna humudz zalimun. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang besar. Wadhalika Kenapa orang-orang kafir dikatakan zalim? Wa dzalika li'anna Allah khalaqahum li'ibadatih. Yang demikian karena Allah Azza wa Jalla telah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah. Wa razaqahum, dan Allah telah memberi rizki kepada mereka. Wa afahum, dan Allah telah memberi kesehatan kepada mereka. Liyasta'inu bidzalika 'ala ta'atihi, agar mereka menggunakan itu semua untuk ketaatan kepada Allah. Allah beri, Allah ciptakan mereka, Allah beri rizki kepada mereka, Allah beri kesehatan kepada mereka, yang itu semua agar supaya mereka menggunakan hal-hal tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Fakharaju 'amma khalaqahumullahu lahu. Akan tetapi mereka keluar dari tujuan mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Mereka keluar dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, yaitu beribadah kepadanya. Wa asyraku billahi ma lam yunazil bihi sultana, bahkan mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan padanya. Mereka berbuat syirik, beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wasta'anu bi ni'amihi 'alal kufri wal fusuq wal isyan, dan mereka menggunakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla untuk kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Falam yubqau lil 'adli mawdi'an, sehingga mereka tidak menyisakan tempat untuk keadilan. Falihadza hasara dzulmal mutlaq fihim, oleh karena ini Allah membatasi kezaliman yang mutlak itu fihim, ada pada orang-orang kafir. Sehingga Allah katakan wal kafiruna humud zalimun, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Maka sudah semestinya seorang yang Allah berikan rizki, nikmat, ya, baik berupa harta dan yang lainnya, ya, hendaklah dia menginfakannya, ya, di jalan Allah Azza wa Jal, ya, dari sebagian apa yang Allah rizkikan kepadanya. Ya. Belum lagi keutamaan-keutamaan dalam berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Banyak keutamaan dan buah dari berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Di antara buah sedekah atau berinfak di jalan Allah Azza wa Jal adalah bahwasannya sedekah yang sunnah itu menyempurnakan sedekah yang wajib. Jika terdapat kekurangan pada zakat yang wajib, ya, maka akan disempurnakan dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Ya. Nah, mungkin saja ada kekurangan dalam pembayaran zakat harta kita, ya, karena kelalaian kita atau kurangnya ketelitian kita dalam perhitungan dan seterusnya. Maka kekurangan-kekurangan tersebut akan disempurnakan dengan sedekah-sedekah sunnah. Juga di antara keutamaan sedekah dapat menghapus dosa dan menggugurkan dosa. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa atau kesalahan sebagaimana air, ya, bisa mematikan api. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sedekah menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan terbebasnya dia dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Dalam rangka apa? Menjauhkan diri dari siksa Allah Azza wa Jal. Nabi SAW menyebutkan bagian yang sangat sedikit, ya, yang sebagian orang menganggapnya sangat remeh, ya, hanya satu biji kurma atau separuhnya. Nah, tapi beliau katakan, bersedekahlah, ya, atau jagalah diri kalian walaupun dari siksa Allah Azza wa Jal, dari siksa neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Ini motivasi, anjuran bagi kita untuk banyak bersedekah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu tidak khusus untuk orang-orang kaya yang banyak hartanya, tidak. Orang miskin bisa bersedekah, sesuai dengan apa yang ada padanya. Dia hanya punya sekian biji kurma, ya, dia sedekahkan sebagiannya. Nah, dia hanya punya sekian ribu, ya, 10 ribu, dia bisa sedekahkan 1000-nya, ya, dan seterusnya. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi oleh seorang ibu yang membawa 2 anak bayinya. Ibu ini mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta sedekah. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masuk ke dalam rumah dan mencari-cari apa yang bisa disedekahkan. Kalau kita mungkin sekarang, ya, ada orang meminta ke rumah, ya, orang yang betul-betul miskin, fakir, butuh bantuan, pertolongan. Kita masuk rumah mungkin banyak yang bisa kita sedekahkan, ya. Tinggal buka kulkas, nah, banyak. Atau buka lemari, ya. Buka dompet, ya. Banyak yang bisa kita sedekahkan. Aisyah radhiyallahu taala anha masuk rumah nyari-nyari apa yang bisa disedekahkan. Nah, subhanallah, ini istri Nabi, ya. Tapi tetap bersabar walaupun hidup dalam keadaan miskin, ya, sederhana, ya, walaupun dalam keadaan kurang makanan, ya, tidak berlimpah makanan, ya, tetapi kekurangan makanan, tetapi tetap sabar, tidak mengeluh, ya, tidak berkeluh kesah. Ini istri-istri yang Allah pilih untuk menemani nabinya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga wanita-wanita yang menjadi istrinya pun orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak sembarang wanita yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencari-cari apa yang bisa disedekahkan. Dapatlah 3 biji kurma untuk disedekahkan kepada wanita tadi yang menggendong 2 bayi perempuannya. 2 anak perempuannya. Maka dikasih 3 biji kurma. 3 biji kurma. Maka 1 biji kurma diberikan kepada anak yang pertama, yang 1 lagi diberikan kepada anak yang kedua, yang 1 lagi dimakan oleh ibu tersebut. Nah, namun belum sempat ibu tersebut memakan dari 1 biji kurma yang menjadi bagiannya, ya, kurma-kurma yang diberikan kepada anaknya sudah habis, ya, anaknya sudah makan dari kurma tersebut, habis. Dan ibunya mau memakan dari 1 biji kurma yang menjadi bagiannya. Ya. Sebelum masuk ke mulutnya, ternyata dua anaknya tadi meminta lagi, ya, meminta kurma tadi yang mau dimakan oleh ibunya. Ya subhanallah, akhirnya ibunya membelah naam satu biji kurma tersebut menjadi dua, sebagian diberikan kepada anaknya yang pertama, sebagian yang lain diberikan kepada anaknya yang kedua. Nah, seorang ibu tentunya sangat sayang kepada anaknya, sampai dalam keadaan lapar seperti ini, ya, dia naam lebih mementingkan anaknya. Dan demikianlah fitrah seorang ibu, ya, yang sangat sayang kepada anaknya. Perhatikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, yang naam tidak ada makanan melimpah di rumah, ya, beliau bisa mencari apa yang bisa disedekahkan, ya, disedekahkanlah 3 biji kurma. Dan wanita tadi yang enggak punya harta sama sekali, apa hartanya dia? Wong dia datang untuk meminta. Nah, dia gak punya apa-apa. Tapi di saat itu dia punya 1 biji kurma. Ya. Yang 1 biji kurma ini dia sedekahkan kepada 2 anaknya. Separuhnya kepada anak yang pertama, separuh lagi kepada anak yang kedua. Sedangkan dia kelaparan. Nah, subhanallah, gak punya harta tapi bisa bersedekah. Nah, yang ini menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Sebagaimana kata Nabi SAW. Setelah kejadian itu, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi ada wanita membawa 2 anak demikian sampai selesai ceritanya." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha minan nar." Sesungguhnya Allah azza wajalla telah mewajibkan surga kepada wanita tadi. Subhanallah, ya. Karena sebab tadi sedekah 1 biji kurma, setengah untuk anak yang pertama, setengah untuk anak yang kedua. Au ataqaha minan nar, atau Allah telah membebaskan dia dari siksa neraka. Nah, subhanallah, ya. Ini keutamaan sedekah. Nah. Ya. Maka apalagi yang menghalangi kita untuk bersedekah? Nah. Sementara jalan-jalan kebaikan banyak. Nah. Tempat-tempat yang butuh untuk disalurkan sedekah padanya sangat banyak. Nah. Maka apalagi yang menghalangi kita? Kita mau bilang gak punya harta? Ya. Mana lebih miskin? Kita atau wanita tadi? Ya. Nah. Maka tidak ada alasan bagi kita. Ya. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah. Oh, saya gak bisa sedekah, saya miskin. Gak ada alasan. Lebih miskin wanita tadi. Ya. Dan di sana masih banyak lagi keutamaan-keutamaan sedekah, ya. Yang kalau kita bahas enggak cukup waktunya. Bisa untuk merujuk ke kitab Riyadhus Shalihin misalkan, atau ke kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya dari kitab-kitab para ulama tentang keutamaan-keutamaan sedekah yang sangat banyak. Nah, yang tidak ada alasan bagi kita untuk malas lagi bersedekah, ya. Maka ijtahidu, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Nah, untuk memperbanyak sedekah dan membelanjakan harta di jalan Allah Azza wa Jal, yang dimana harta yang disedekahkan tersebut adalah harta hakiki milik kita. Adapun yang belum disedekahkan belum tentu milik kita. Bisa jadi besok hilang, bisa jadi besok dicuri, bangkrut dan seterusnya. Adapun harta yang hakiki adalah yang kita sedekahkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.